Ikhwah fiddin azanullahu ayakum. Sebelum kita lanjutkan kepada bab takdir, tentang tadi buku yang saya sebutkan, ini bukunya ya. Judulnya Hadi Mafahimuna, meluruskan pemahaman, bantahan terhadap Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam bukunya Mafahim Yajibu Antusohah, yang ditulis oleh Soleh bin Abdul Aziz Al-Usheh, yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Nasrul Haq. Jadi menunjukkan penyamaran. Nah, namanya ya penerbit Nasrul Haq, kemudian tim Nasrul Haq, dan kan yang menolong kebenaran. Tidak tahu di mana alamatnya, dan namanya ya mungkin demi keamanan. Jadi pokoknya kalau belum belajar kasus subhat, jangan main-main untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pembela kesyirikan. Bisa kelibas. Bekali dulu dengan pemahaman yang benar tentang kasus subhat, atau minimal Qawaidul Arba'ah, yang dua-duanya ditulis saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan saya peringatkan, atau saya ingatkan, pada hakikatnya yang terpenting bagi kita adalah paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah terlebih dahulu. Setelah itu kalau kemudian datang berbagai macam dalil dan bukti-bukti yang menyelisih paham Ahlussunnah wal Jamaah menurut kita atau menurut kalian, maka jangan dibenarkan sehingga kembalikan kepada dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak ada satu subhat pun yang menyelisih yang madzhab Ahlussunnah wal Jamaah kecuali mesti ada bantahannya. Jadi salah kita sendiri kalau kemudian menengok dan melihat kitab-kitab penyelisih Ahlussunnah wal Jamaah kalau kemudian akhirnya terseret dan terjerumus, karena kita tidak mau mendengar nasihat para ulama, nasihat Allah dan Rasulnya untuk menjauhi tempat-tempat fitnah, untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Maka insya Allah dalam bab akhir dari ini akan disampaikan tentang sikap Ahlussunnah kepada Ahlulbid'ah, dan demikian juga tahdir dari bid'ah sudah disampaikan dalam bab awal. Demikian juga terkait dengan keberadaan Allah berada di atas langit dengan subhat Allah di mana-mana, dengan dalil bahwasanya Allah lebih dekat dari urat leher. Untuk diketahui kalau antum perhatikan ayat tersebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maka itu para malaikat, id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qa'id, itu para malaikat itu dari satu sisi. Dan makna qurbullah, kedekatan Allah Ta'ala dalam artian ilmunya dan bukan zatnya. Jadi semua yang menunjukkan tentang kedekatan Allah adalah ilmunya atau pertolongannya atau bantuannya atau taufiknya. Demikian. Karena al-qurb ya bisa qurb zati, bisa qurb maknawi, kedekatan yang memang zatnya dekat bercampur dengan yang dekat dengannya, atau dekat tapi jauh. Seperti kamu katakan, saya dekat dengan ibu saya. Padahal ibumu di Amerika, kamu di sini kan. Saya dekat sekali dengan ibuku. Dan tidak ada orang yang mengingkari tatkala kamu mengatakan demikian. Alhamdulillah bahasa Indonesia apa ada gaya bahasa seperti itu. Sebagaimana juga bersama. Seperti kita bersama bulan kemana kita pergi. Maka bulannya di atas, kitanya di bumi. Demikianlah penyebutan tentang kebersamaan Allah, kedekatan Allah kepada hambanya. Ima kedekatan dan kebersamaan dalam makna yang umum, yaitu pengilmuan Allah, penglihatan Allah, peliputan Allah, atau dalam makna yang khusus, yaitu pertolongannya, taufiknya, bantuannya, dan pembelaannya, dan sejenis itu. Dan pahamilah seperti itu semua nas yang mengandung unsur kedekatan Allah SWT atau kebersamaan Allah Taala dengan makhluknya dari hambanya yang ada di dunia ini. Adapun nas-nas tentang Allah berada di atas tidak bisa ditakwil kemana-mana kecuali penetapan Allah betul-betul datnya ada di atas. Kita lanjutkan dengan pasal baru. Faslun al-qada'u wal-qadar. Pasal tentang qada' dan qadar. Al-qadha itu bimana al-hukum, wal-qadar bimana at-takdir. Itu kalau secara bahasa. Namun dalam istilah, maka qadha wal-qadar itu masuk dalam kaidah idastama'ata iftaraqata waidaftaraqata istama'ata. Waidaftaraqata istama'ata. Waidaftaraqata istama'ata. Dalam artian, kalau dia disebutkan bersama-sama, maka dia maknanya berbeda. Kalau disebutkan satu saja, maka maknanya sama. Artinya sudah makna dan qada dan qadar sama saja. Kalau disebutkan salah satunya, kalau disebutkan dua-duanya maka maknanya berbeda. Apa kalau dibedakan? Al-Qadar itu apa yang telah Allah tentukan sejak azali bil azal, sesuatu yang akan ada dari makhluknya ini. Jadi al-qadar itu sebelum qadha. Adapun qadha adalah ketentuan Allah terhadap suatu tatkala menjadikannya atau meniadakannya atau merubahnya. Jadi tatkala peristiwa demi peristiwanya itu qada Allah Taala. Maka pada ayat la khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira, itu ada takdim wa ta'khir. Wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira, itu ada ta'khir wa takdim, dan demikianlah gaya bahasa Arab. Sebagaimana sudah saya sampaikan tatkala pembahasan tentang inna ahadakum yujma khalqu fi batni ummihi. Jadi ada takdim dan takhir dalam penyampaian. Walaupun al-khalq itu adalah setelah al-qadar. Tapi dalam penyebutnya wa khalaqa kulla syai'in fa qadaru taqdira. Nah, beriman kepada qada wal qadar itu harus terpenuhi kepadanya empat unsur atau empat marotib, dan kadang empat marotib itu digabung yang dua menjadi satu martabat dan yang dua berikutnya satu martabat menjadi dua martabat saja, sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyahnya empat martabat itu menjadikan dua martabat, tapi isinya sama saja, yaitu empat. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu keyakinan bahwasanya Allah SWT mengilmui segala sesuatu sebelum terjadinya, jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun secara tafsil. Seperti misalnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Supaya kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu dan bahwasanya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ini cakupan ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Maka Allah tahu apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang tidak terjadi, dan bagaimana seandainya yang terjadi itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah martabat al-kitabah, itu penulisan. Maksudnya adalah beriman bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis segala sesuatu yang sudah diilmui oleh Allah akan terjadi itu. Segala sesuatu yang sudah diilmui Allah akan terjadi itu kemudian ditulis oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Seperti tersebut dalam surat Yasin ayat 12. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu sudah kami catat dalam induk yang sangat jelas, yaitu dalam Lauh Mahfuz. Demikian juga surat Fatir 11 dan surat Toha 51-52. Demikian juga hadis Nabi SAW, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang menanyakan tentang penentuan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kata Allah maqadira al-khala'i qabla yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud tahun tersebut? Apa tahun seperti di dunia ini? Lahirnya demikian. Karena ini disampaikan kepada para sahabat Nabi SAW dan tidaklah dipahami tahun kecuali apa yang dalam pembicaraan mereka sehari-harinya. Pertanyaan berikutnya, tahun matahari atau tahun samsiah, tahun komariah, dan memang demikian ditanyakan. Maka Wallahu a'lam, zahirnya tahun wallahu a'lam. Namun kalau para sahabat menghitung tahun berdasarkan Qomariyah, ya nampaknya lebih kuat mungkin tahun Qomariyah. Kemudian yang ketiga adalah martabat masyiah, yaitu kehendak, yaitu beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Dan semua yang terjadi dan akan terjadi itu atas kehendak Allah Ta'ala dan dimampu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang tidak terjadi itu karena dikehendaki tidak terjadi, bukan karena Allah tidak mampu untuk mengadakannya. Yang tidak terjadi itu karena tidak dikehendaki, bukan karena Allah tidak mampu. Dalilnya surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasya'una illa ayasa Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang telah Allah kehendaki, apa yang Allah kehendaki. May yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Maka ini dalil bahasnya hidayah dan kesesatan itu pun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat lah martabat al-khalq, yaitu penciptaan, yaitu beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah makhluk bagi Allah, zat dan sifatnya. Segala sesuatu yang terjadi adalah makhluk bagi Allah, baik zat maupun sifatnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu, itu segala sesuatu yang selain Allah. Demikian juga Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah, apakah di sana ada pencipta selain Allah? Ini istifham ingkari, yang jawabannya sudah jelas, tidak ada seorang pun yang akan jawab ada, kecuali kesombongan Mu'tazilah dan Majusi. Sekaligus yang menunjukkan bahwasannya Allah pencipta segala sesuatu zat dan juga sifatnya, termasuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatannya, adalah firman Allah surat As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah pencipta kalian dan juga yang kalian perbuat, juga amal kalian pun ciptaan Allah SWT. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan tentang makhluknya perbuatan hamba. Rasul bersabda, inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sun'ati. Allah membuat pembuat segala pembuat dan buatannya. Segala pembuat itu adalah ciptaan Allah, demikian juga hasil buatannya, hasil ciptaannya pun ciptaan Allah. Semakna dengan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan sudah saya jelaskan dalam Arba'in An-Nawawiyah bahwasanya martabat al-kitabah penulisan ada berapa? Ada berapa model penulisan? Ada? Empat. Yaitu sabik atau azali, kemudian umri, sanawi, dan yaumi. Beliau katakan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa min sifatillahi ta'ala annal al-fa'al lima yurid la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yakhruju syai'un min an masyiatihi wa laysa fil alam syai'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbirihi wa la mahida anil qadari al-maqdur. Dan termasuk sifat Allah Ta'ala adalah berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendaknya. Dan tidak akan sesuatu pun keluar dari masyiahnya, dari kehendaknya. Dan tidak ada di alam ini sesuatu pun yang keluar dari takdirnya, yang tidak bersumber darinya, yang tidak dalam pengaturannya. Dan tidak akan lari dari takdir sesuatu yang sudah ditakdirkan. Waliyatajawaju ma khatta fillahil mastur. Dan tidak akan melampaui terhadap apa yang sudah ditulis di dalam lauh yang tertulis di dalamnya. Aroda man alam fa'iluhu. Allah mengendaki terhadap apa yang diperbuat oleh alam ini. Walau asamahum lamma khalafuhu. Seandainya Allah menjaga mereka untuk tidak menyelisih Allah, niscaya tidak ada satupun alam ini yang menyelisih Allah Taala. Walau sa'ayuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Kalau Allah mengendaki semua isi alam ini taat kepadanya, niscaya seluruhnya pun akan taat kepadanya. Maka kedurhakaan dan ketaatan pun dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Khalaqal khalqa wa fa'alahum. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Wa qadara arsyaqahum wa ajalahum. Allah menakdirkan rizki-rizki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi ma yasha'u bi hikmatihi. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dengan hikmahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia berbuat, namun mereka lah yang ditanya. Al-Anbiya 23. Qala Allah Ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan, dengan takdir yang sudah ditentukan. Al-Qamar 49. Wa qala Ta'ala, wa khalaqa kulla shay'in faqadara taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan ukurannya masing-masing. Dan Allah telah menentukan kadarnya masing-masing. Al-Furqan ayat 2. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min kitabi min qabli an nabra'aha illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri-diri kalian kecuali telah tertulis dalam sebuah kitab sebelum Allah menciptakannya. Wa qala ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyatillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Namun barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit lagi berat. Ka'annama yas'adu ila sama, seolah-olah dia seperti orang yang laksana orang yang naik ke atas. Al-An'am 1525. Wa rawi Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal akhir wal qadari khairi wa sarri. Ibnu Umar meriwayatkan bahasanya Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu? Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan kepada hari akhir serta takdir baik dan buruknya. Faqala Jibril sadaqta, maka Jibril menjawab, kamu benar. Rawi Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairi wa syarri, huluwi wa murrihi. Nabi bersabda, aku beriman kepada takdir baik dan buruknya, pahit dan manis dan pahitnya. Hadis dhaif. Wa min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi qunutil witr, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada Hasan bin Ali itu untuk dia berdoa dalam qunut witr, waqini syarra ma qadait, dan jauhkanlah kejelekan apa yang engkau takdirkan. Hadis sahih.